Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang Allah yang kupercaya. Di dalam pengakuan iman rasuli, ya, dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Ini adalah baris tentang Allah. Ingat, ya, bahwa dogma Kristen itu sangat lebar, sangat luas. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan pengakuan iman itu. Siapa Allah itu? Bagaimana dia? Apa yang dilakukannya? Apa karya penciptanya dan seterusnya? Nah, karena itu ketika kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, apa yang ada di benak kita tentang hal itu? Nah, itu yang menjadi persoalan, saudara. Semua kita mengucapkan kalimat yang sama, belum tentu kita memahaminya sama. Maafkan saya, semua kalau saya tanya, saudara percaya pada Yesus. Tapi Yesus yang seperti apa? Mungkin bagi sekelompok orang, Yesus adalah Tuhan yang kalau saya berdoa sakit saya sembuh. Kelompok lagi, Tuhan yang kalau saya berdoa persoalan saya selesai. Sekelompok lagi, Tuhan yang kalau saya berdoa saya dapat uang. Maka maafkan saya, tidak ada yang salah dengan apa yang kau katakan. Tetapi terlalu sangat rendah dan jadi salah kalau kau berhenti di situ. Lanjutkan langkahmu, terlalu luas penjelajahan tentang Kristus. Misalnya, apakah saudara tahu apa yang dimaksud dengan satu diri pribadi itu dengan dua natur? Mengertikah saudara yang dimaksud dengan Allah sejati, manusia sejati? Bagaimana saudara memahami itu? Ya, bagaimana saudara mengerti itu? Itu kan begitu luasnya. Sehingga pengakuan iman yang kita katakan adalah intisari dari apa yang kita imani dan yang kita imani harus terstruktur dengan rapi, dengan kuat, dengan kokoh. Sehingga mau digoncang kayak apapun oleh siapapun dari manapun, dia tetap akan kuat bertahan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah pergumulan yang serius yang perlu untuk kita perhatikan. Maka sekarang kita akan berbicara, saudara, tentang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, ya. Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Alkitab? Pertama, saudara, aku percaya menyatakan pengakuan yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 maupun 53 ayat 2, Alkitab mengatakan begini, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Artinya mau mengatakan bahwa konsep ateis itu sudah ada nun jauh di sana. Bahwa ateis kemudian menjadi satu label yang besar, menempel pada diri komunis, itu hanya kemudian. Oh, Bapak Sosiolog Comte juga tidak percaya kepada Allah. Ya. Banyak psikolog yang juga tidak percaya kepada Allah, mereka menjadi ateis. Banyak filsuf-filsuf yang tidak percaya kepada Allah, mereka menjadi ateis. Banyak juga filsuf berallah, tapi hanya selalu terlalu tinggi, akhirnya dari berallahnya malah hilang, dia jadi ateis. Tapi dalam pemahamannya. Akhirnya Allah itu digambarkannya sebagai Allah yang tidak tergambarkan, Allah yang terlalu nun jauh di sana, akhirnya wujudnya tidak jelas. Akhirnya Allah itu gak tahu Allah itu apa. Misalnya Paul Tillich, dia seorang filsuf Jerman, juga seorang teolog. Dia mengatakan, God is idolatry. Maka dia mengatakan Allah itu hanyalah berhala atau bayang-bayang, imaging, ya, yang dipikirkan manusia. Sebetulnya Allah bukan gitu. Lalu Allah itu apa? Dia juga gak pernah uraikan. Akhirnya, karena Allah terlalu besar tidak mungkin kau pikirkan, karena Allah terlalu besar tidak bisa kau bicarakan. Allahnya ambles di sana. Jadi kita gak bisa menyentuh dia, mengenal dia. Allah yang kita pahami, Allah yang memang amat sangat besar. Tidak ada yang bisa mengurung dia. Dia sangat transenden. Tidak ada yang bisa menyentuh dia. Nun jauh di sana. Tetapi sekaligus dia imanen. Sangat dekat di sini. Nah, ini menjadi selalu paradoks-paradoks yang luar biasa ketika kita menggumuli Alkitab. Karena itu di dalam rancang bangun iman kita, saudaraku, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang hanya mau dengar semaunya apa yang kita mau dengar. Ya, kita tidak hanya bisa berpikir bertuhan itu apa yang saya inginkan dari dia. Tapi sebetulnya apa kebutuhan kita bertuhan? Kita mesti belajar bertanya. Setiap anak lebih pengen permen daripada sayur. Padahal yang dia butuhkan sayur, bukan permen. Itulah gambarannya. Dan sehingga orang Kristen banyak sangat kekanak-kanakan. Semua cari permen, bukan cari sayur. Sayur enggak enak, sayur begini, sayur begitu. Dia lupa dia butuh sayur itu. Ya, banyak aspek dalam hidupnya justru akan ditentukan oleh sayur itu. Tapi apa yang diinginkannya? Permen itu yang dicarinya dan dimilikinya. Dan akhirnya gula-gula itu merusak giginya dan merusak kehidupannya, metabolismenya, dan seterusnya. Keinginannya menghancurkan dia. Kebutuhannya dia abaikan. Saudara, dalam beriman, terlalu banyak orang Kristen terjebak di sana. Memahami kebutuhan yang tidak menyenangkan seringkali menjadi kesulitan yang luar biasa. Ya, sehingga disinilah kita diterapi oleh firman itu. Mau tidak mau kita mesti taat, bukan? Kamu harus tidur sekian, kamu tidak boleh makan ini, harus makan itu. Yang dibilang tidak boleh makan, yang kita suka. Yang suruh makan, kita gak suka. Itu mengubah warna hidup itu tidak mudah, bukan? Terlalu banyak orang hidup tidak sehat daripada yang hidup sehat. Karena tidak bisa tertib. Ini realita. Nanti soal makanan, soal tidur lagi, soal apa lagi, dosisnya diatur sedemikian rupa. Nah, begitulah kita bertuhan itu. Seharusnya kita perlu menjelajahi itu dan menikmati pergumulan kita bersama dengan dia. Sehingga ketika kita mengatakan, aku percaya kepada Allah. Ya, maka kita lagi berbicara kepada orang yang tidak percaya pada Allah. Aku berbeda dengan engkau. Ini statement of faith kita. Sehingga saya jelas berbeda dengan dia. Tetapi, memang ada tetapinya. Kalau kau percaya Allah itu ada, dia tidak percaya Allah ada. Lalu bagaimana melihatnya dalam hidup sehari-hari? Kalau kau sama takutnya dengan dia, apa bedanya? Ya takut hari esok. Ya kau juga takut hari esok. Lah katanya buat apa Allahmu ada? Allah apa sih yang kamu percaya? Itu akan menjadi pertanyaan berikut, saudara. Oleh karena itu percaya kepada Allah satu bagian hakikat adanya dia. Allah ada karena dia ada. Kita ada karena Allah ada. Tapi Allah ada bukan karena kita ada. Being-nya dia itu adalah kekal. Tidak tersentuh. Ruang waktu beyond dia melewatinya. Saya ada karena Allah ada. Allah ada bukan karena saya ada. Allah ada karena saya ada. Itu agama dunia. Saya menyebut Allah maka adalah Allah. Saya beri embel-embel dia maha kuasa. Bisa ini, bisa itu. Adalah dia. Padahal yang menyebut begitu saya. Memberikan embel-embel kepada dia. Karena dia Allah saya buat dia lebih besar dari saya. Supaya sangat Allah. Tapi produk siapa? Produk saya. Hasil olah pikir saya dengan logika kemanusiaan saya. Saya ada kecil, pasti ada yang lebih besar. Saya ada hebat sih, tapi terbatas. Pasti ada yang lebih hebat yang tidak terbatas. Nah itu hasil olah pikir. Berimajinasi tentang diri saya refleksikan sesuatu yang lebih hebat dari saya. Muncullah Allah itu. Itu dikenal dalam berbagai agama. Nah karena itu ilmu budaya merekam lalu mengatakan dalam konteks sosiologinya. Agama adalah produk budaya yang paling tinggi. Orang berbudaya lama-lama tinggi, jadilah agama. Jadi budaya dulu baru agama. Dan mereka tidak salah kalau melihat fenomena yang ada. Tapi yang jadi masalah ketika orang Kristen tidak mampu meluruskannya. Nah, ini persoalan kita. Tapi toh kita gak pernah pusing kan? Mereka salah bodo amat payah ya. Mereka sesat, mereka kacau, mereka salah. Lah kamu sendiri juga gak benar. Bagaimana mereka tahu mereka salah? Kalau khotbah kita juga cuma muter-muter gak karu-karuan. Dan itu tanggung jawab kita besar. Saya suka ketika Yesus mengatakan, barang siapa mengaku aku, maka aku akan mengaku dia di depan Bapa. Barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku. Barang siapa malu memberitakan aku, dia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, kalimat itu kandungannya sangat dalam. Kalau kau mau memberitakan, apa yang kau beritakan? Kan yang kamu tahu dong. Apa yang kamu tahu? Yang kamu belajar kan? Kalau kamu gak belajar, apa yang kamu tahu? Itu dalam sekali loh. Yang kedua, jangan-jangan kamu sudah ngomong bercerita tentang Yesus. Tapi dalam frame yang salah. Kamu iming-iming orang supaya mau terima dia, percaya dia. Kamu downgrade dia. Kan jadi gawat. Maka hakikat percaya kepada Allah pertama eksistensi dia. Dia ada karena dia ada. Itu berbeda dengan kita. Ya, di dalam strata ada itu. Kita dan binatang dan benda mati adanya pun beda. Mimbar ini ada, saat bersamaan saya ada, saya ada, mimbar ada. Tapi saya ada dan mimbar ada, adanya itu beda. Tapi sama beradanya, tapi kesadaran adanya lain. Mimbar ada, tapi dia tidak tahu dia ada. Saya ada, saya tahu saya ada. Eksistensi saya sadari sepenuhnya. Dan saya lebih tinggi dari binatang. Sehingga binatang itu ada dengan instingnya. Maka dia bertahan dan bergulat dengan hidupnya. Tapi saya ada dengan logika-logika yang Tuhan taruh pada saya dan kemampuan berelasi dengan dia. Sehingga saya beda dengan binatang. Maka saya pun akan berbeda dengan orang tidak mengenal Allah. Karena saya mengenal Allah. Saudara bisa melihat konsekuensinya ya. Kalau saya dan mimbar dengan segera bisa ditahuin apa diketahui bedanya. Itu pun kalau ngerti. Oh kalau saya tanya saudara, saya ada, mimbar ada. Pertanyaan saya dan mimbar sama-sama ada enggak? Sama-sama berada enggak? Beradanya sama enggak? Mulai pusing dah. Hormat saudara pasti salah. Karena kita enggak pernah memikirkan itu secara utuh. Apa beda saya ada dan mimbar ada? Ingat, mimbar ada, dia tidak sadar dia ada. Saya ada, saya sadar saya ada. Jadi being-nya saya dan si mimbar sini beda bumi langit. Saya ada, binatang ada. Binatang ada, instingnya hidup terhadap adanya dia. Dia bertahan terhadap kehidupannya, dia mencari makan. Tetapi saya ada, saya punya desain terhadap ada saya. Saya punya tujuan hidup dan bukan bertahan hidup. Bodoh sekali kalau kita hidup untuk bertahan hidup. Hiduplah bertujuan. Mau melakukan apa, mau menyelesaikan apa. Tapi maafkan saya pula kalau saya akan berkata, banyak kita hidup hanya bertahan. Dan mengisi hari-hari kita, mencari kebutuhan kita. Enggak lebih, enggak kurang. Kita muter-muter di situ. Sehingga kita terjebak dan kehilangan arah atau tujuan hidup kita. Nah menemukan beginilah yang menjadi sangat penting, saudara. Sehingga waktu saya percaya kepada Allah, saya menyatakan pengakuan iman, itu beda dengan orang yang tidak percaya Allah ada. Tetapi yang berikutnya, saudara, kita juga akan melihat bagaimana aku percaya kepada Allah yang menyatakan pengakuan berbeda dengan Allah orang lain. Ternyata ada orang percaya Allah ada, tapi bukan Allah kita. Yang satu bilang Allah tidak ada. Satu lagi bilang Allah ada. Tapi beda loh. Oleh karena itu, di dalam Keluaran, dalam satu Tawari, dikatakan gini, jangan ada padamu Allah atau ilah lain di hadapanku. Berarti dengan jelas Alkitab juga sudah mencatat. Orang-orang yang teistik beragama, tapi bukan kepada Allah yang hidup. Orang-orang yang ateistik tidak percaya kepada Allah. Dia mau membantah Allah itu ada. Bukan berarti Allah tidak ada. Mereka tidak percaya Allah ada. Allah ada pada dirinya. Ini menjadi menarik ya. Karena sebetulnya orang-orang ateis itu bagaimanapun secara filosofi kalau mau dipikirkan. Dia bilang Allah gak ada. Kalau memang Allah gak ada ngapain diomongin sih? Ngapain dibantah? Yang gak ada ya gak ada, selesai. Ngapain kamu rumuskan? Sebetulnya perumusannya adalah gugatan terhadap keraguannya, lalu dia mau tekankan keraguannya, dia tunjukkan Allah tidak ada. Itu pembuktian bodoh sebetulnya, bukan? Tapi itu dilakukan. Nah sekarang Allah ada? Ada. Orang lain punya? Punya. Tapi beda loh. Maka dengan jelas dan tegas orang percaya menempatkan dirinya, menyembah Allah yang disapa Elohim Yahweh Adonai itu, yang berbeda dengan berhala. Di dalam Alkitab pemakaian kata Allah yang pertama keluar itu ya Elohim dulu. Pasal 3 baru pemakaian Yahweh itu muncul. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini bagaimana kita mulai memahami realita kehidupan itu. Bagaimana kemudian dia menyatakan dirinya di dalam relasinya. Sehingga namanya adalah meaning dari hakikatnya dia. Sedang apa, dia bicara sebagai apa, nah itu dia disebut. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih. Semua orang boleh pakai kata Allah. Silakan saja. Tapi apakah Allah yang sama? Tapi maaf dulu ya, saya sebelum lanjut jauh misalnya, jangan sampai salah kaprah. Bahasa itu milik siapa ya? Halo? Milik Allah, bukan milik manusia ya. Maka dengan bahasa miliknya, manusia itu berkomunikasi, dengan bahasa miliknya, manusia itu diapakannya? Dikacaukannya. Di mana itu? Menara Babel ya. Tapi dengan bahasa yang sama, manusia lagi dipersatukannya. Sehingga yang lain bisa ngerti walaupun yang satu ngomong kagak ngerti bahasanya apa. Di mana itu? Pentakosta. Dua peristiwa penting di Alkitab. Kedaulatan Allah atas bahasa. Jadi tidak ada satu orang, satu bangsa, siapapun boleh mengklaim bahasa itu milik dia. Karena itu orang Kristen juga jangan menghina ciptaan Allah dengan menyebut, itu kan ini. Lalu bahasa itu diberikan menjadi milik orang lain. No! Orang lain mengadop itu. Maka kalau orang bicara Allah, dengan kita bicara Allah, kita mesti luruskan dulu apa yang dimaksud dengan Allah yang dia maksud. Definisinya apa? Ya, karena semua orang bisa menduplikasi itu untuk bahasanya, kepentingannya. Tapi apa yang dimaksud di dalamnya? Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Nah, oleh karena itu, saudara, dengan begitu Alkitab menunjukkan, aku percaya kepada Allah, beda dengan yang tidak percaya, Allah ada. Aku percaya Allah ada, dia enggak percaya Allah ada. Kami beda. Aku percaya pada Allah yang maha kuasa itu, dia percaya pada Allah yang kadang-kadang tidak berkuasa itu. Aku percaya pada Allah yang maha kasih itu, dia percaya pada Allah yang seringkali kurang kasih. Kalau kurang sesajen, marahlah dia. Kalau saya Allah, saya enggak minta sesajen. Kesadaranku yang paling mendalam, pengakuan dosaku, itu yang menjadi perhatiannya. Beda ya? Maka kalau saudara detail lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, waduh bedanya akhirnya bumi langit. Tapi perbedaan bumi langit itu membutuhkan kecerdasan kita untuk mengenal dan mengerti. Tanpa kecerdasan untuk mengenal dan mengerti, kita enggak akan pernah mengerti dengan utuh. Kita enggak akan pernah tahu dengan penuh. Nah itu bisa berbahaya buat kita, saudara. Nah inilah pergumulan-pergumulan serius yang perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Menempatkan diri dengan pas. Memahami dengan pas. Ini menjadi pertandingan sengit dalam hidup di dunia ini. Nah maka itu kalau saudara ngelihat ini agama A, agama B, agama C. Semua agama berkelahi bukan? Dan rasa paling benar. Kenapa agama-agama lain itu kalau memang tidak terlalu benar bisa menjadi kuat? Kenapa agama Kristen kalau memang benar tapi tidak kuat-kuat amat? Jawabannya sederhana. Karena orang Kristen tidak mampu menjelaskan agamanya yang kuat itu dengan kuat. Orang Kristen tidak mampu menjelaskan agamanya yang benar itu dengan benar. Kita gagal. Nah itu emban tugas kita lagi. Maka waktu seminar, pengakuan iman rasuli, kita diingatkan, kita disadarkan, maka kita mestinya menguji diri kita. Sejauh mana sebetulnya saya kenal itu. Kalau saudara menyebut pelayanan, apa yang saudara maksud pelayanan? Pelayanan itu pertama bisa saudara melayani Tuhan. Kedua, saudara bisa melayani diri sendiri. Lalu sebut-sebut Tuhan. Ketiga, bisa melayani organisasi. Dan mendapatkan kehidupan dari organisasi, bilang-bilang Tuhan. Dan yang keempat, saudara bisa melayani. Supaya orang lain lihat saudara baik. Makanya Tuhan enek sama orang Israel. Aku muak dengan puasamu. Aku muak dengan ibadahmu. Aku muak dengan puji-pujianmu. Aku muak dengan puasamu. Persembahanmu sampai itu. Kaget kita ya. Kenapa Tuhan marah ya? Di Wahyu, waduh lebih selektif lagi. Aku tahu pelayananmu, aku tahu apa yang kau kerjakan. Tapi aku benci dengan engkau. Kaget lagi. Pelayanannya gak salah loh. Tapi ada sesuatu lagi yang salah. Begitu selektif lagi. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu gentar. Ya bagi saya pelayanan bukan barang sederhana. Saya selalu ada pada titik-titik berpikir sebetulnya posisi saya ini benar apa enggak. Aduh gentar terus. Dan itu terjadi sering sekali dalam hidup saya. Saya posisinya benar enggak ya? Sikap saya ini begini benar enggak ya? Saya ngomong sama ini atau ini menyatakan ini sikapnya benar enggak? Kenapa saya enggak tegur dia atau kenapa saya begini? Itu enggak sederhana. Kapan saya mesti bicara? Kapan saya tidak bicara? Kapan saya mesti menerima? Kapan saya mesti menolak? Itu tidak gampang. Ini pergumulan yang sangat serius. Dan saya enggak percaya ada orang langsung lulus. Tapi yang sangat sedih ketika orang tidak pernah bergumul. Nah itu problem yang paling serius. Bergumul tidak membuat kita lulus sampai Tuhan datang kembali. Karena itu tidak ada satu orang pun berhak menepuk dadanya dan berkata, aku paling mengenal Tuhan. Omong kosong. Apa kurangnya Musa? Ada waktu gagal sampai Tuhan marah. Itu main dicatat Alkitab. Yang dianggap serius gak tahu yang lainnya. Emang Elia apa kurangnya? Luar biasa. Tapi kecewa juga dia ketika orang Israel tidak bertobat. Ratusan Nabi Baal sudah dipenggal kepalanya. Buat apa aku pelayanan seperti ini? Aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia juga kesel. Stres deh. Petrus lari. Yailah tahu begini ngapain ikut Yesus. Aku tidak kenal dia. Semua bergumul. Tapi pergumulan mereka dinamis, hidup, dan menunjukkan kualitas yang bertumbuh. Itu yang mengagumkan. Nah karena itu kita mesti masuk dalam pergumulan. Ya. Tetapi mengalami satu pembaruan yang terus menerus yang dikatakan Roma 12. Dan tidak boleh berhenti. Ya. Nah yang berikut saudara yang kekasih. Aku percaya kepada Allah. Allah yang apa? Ini menarik. Maha kuasa. Maha kuasa adalah percaya bukan hanya kepada sekitar Allah. Tapi Allah yang mempunyai kuasa. Dan Allah yang maha kuasa. Jadi bukan sekedar punya kuasa tapi maha kuasa. Kenapa ini menjadi penting? Karena Alkitab menarik loh. Saudara boleh baca di PL dan di PB. Ternyata ilah-ilah itu punya kuasa. Punya loh. Ya. Jadi gak usah heran kalau orang percaya setan dan pergi ke dukun. Memang ada powernya. Nanti kita akan bicara. Masalahnya dari mana datang power itu? Itu persoalan dulu kan? Nah oleh karena itu. Lah yang maha kuasa dan sumber segala kuasa. Maka dikatakan segala kuasa datang darimu. Termasuk kuasa si ilah itu. Siapa sih si ilah ini? Si setan. Siapa sih setan ini? Ah kita dikit mundur dulu ya. Oh Lucifer. Siapa Lucifer? Malaikat Tuhan. Kenapa malaikat Tuhan yang satu ini? Dia ingin sama dengan Allah. Lalu keinginannya membanting dia dan menghancurkan dia. Waduh, masa cuma pengen aja salah? Kan kalau kita kalau baru niat dimatikan gak dosa kan ya? Kok ini jadi gawat banget? Emang pengen gitu salah itu kan cita-cita. Pengen sama dengan Allah. Membuat dia berdosa. Dan terbuanglah dia. Lalu muncul pertanyaan serius, saudara. Kenapa dia pengen? Apa ada setan yang menggoda dia? Kalau Adam pengen ya ada setan kan? Si Lucifer itu goda dia. Tapi kalau si Lucifer pengen siapa yang goda dia? Kan gak ada. Lalu orang bilang kalau gitu Allah tidak sempurna menciptakan manusia. Salah sekali. Berpikirlah filosofis. Allah sempurna menciptakan ciptaannya. Itu sebab ciptaan itu. Tidak sama sempurnanya dengan sang penciptanya. Itu pun kesempurnaan. Kalau sampai ciptaan sama dengan sang penciptanya. Allah salah desain. Habis itu shock dia. Duh kok jadi sama kayak aku. Bisa ngerti maksud saya? Bagus-bagusnya ciptaanmu. Dia bukan kamu. Kamu punya kelas di atas. Begitulah Allah mencipta. Sehingga kesempurnaan ciptaan ada dalam keterbatasan. Maka kalau dia tertib dalam keterbatasan, dia aman, dia tenang. Dia melewati garis keterbatasan, dia hancur. Begitu juga Adam dan Hawa. Bukan tidak sempurna. Sempurna. Mereka sudah diberi garis batas. Jangan makan. Dimakan juga. Bukan tidak mampu untuk menolak. Sama dengan kita sekarang. Bukan tidak bisa kita menolak terhadap dosa, bukan? Tapi kita kecemplung. Saya suka pengakuan jujur Paulus ketika dia berkata, yang baik kupikirkan. Malah yang kulakukan jelek. Aku tidak suka yang jelek, tapi itu yang datang. Berapa bergumulnya aku dalam hidupku. Sehingga dia memakai bahasa yang sangat filosofis. Dengan tubuhku aku melayani dosa, dengan jiwaku aku melayani Allah. Bukan berarti tubuhnya dibuat berdosa. Tapi bagaimana dia menceritakan pergumulan terus-menerus. Antara tubuh ternoda dengan segala memori yang ada ini. Dengan kehendak taat kepada Allah. Maka hidup kita adalah medan pertempuran. Tiap hari. Mau pergi apa enggak, mau ini apa enggak, bikin itu apa tidak. Kerjakan ini apa tidak. Semua terus kita bergumul. Berkelahilah dan menanglah. Makanya dikatakan perkelahian itu hanya bisa kau selesaikan ketika kau memulai dari perkelahian kecil yang kau menangkan. Bahasa Alkitabnya, setialah dalam perkara kecil. Engkau akan diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Yang kecil kamu gak bisa, jangan mimpi yang besar. Saya sejujur-jujurnya pengen dipakai Allah lebih lagi. Dan pengen yang besar-besar. Tetapi saya sadar sesadar-sadarnya. Sukses kasa di kecil-kecil itu saya. Maka saya latihan mati-matian. Habis-habisan urusan kecil saya prinsip, saya pegang, saya belajar. Kadang yes berhasil, kadang gedebuk jatuh. Berdoa lagi, bangun lagi dan jalan. Maka proyek besar, kepercayaan besar itu adalah blessing. Bukan tentang kita. Gak ada kita yang terlalu hebat untuk bisa bikin itu. Tapi ketaatan kesungguhan Tuhan akan percayakan pada kita yang lebih. Bergairahlah. Ya? Itulah dia yang maha kuasa. Sehingga dia yang maha kuasa itu omnipotent itu. Atas segala yang ada. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka si setan, si Yudapa, si Lucifer yang terbuang dari surga karena ingin sama dengan Allah. Manusia ingin sama dengan Allah, terbuang dari Taman Eden. Rentetan kegagalan itu juga menjadi pertanyaan orang. Kalau udah tahu gitu, kenapa Allah bikin begitu? Salah lagi. Allah sangat tahu untuk menciptakan umat yang kualifikasi hebat itu. Dia harus ajari umat itu. Tapi gimana ya? Kalau dia ada karena dia ada, kita ada karena dia ada. Lalu dia desain kita, lalu mau bikin supaya kita ngerti dia. Ngerti kasihnya. Kita mesti diajari betul. Bagaimana ajaran aktualnya? Hingga waktu manusia jatuh dalam dosa, dia bukan bikin ciptaan yang baru. Bisa di bumi hanguskannya, diciptakannya baru, gampang kan? Mau bikin satu orang, mau bikin 1 miliar orang juga buat dia kecil. Tapi kemudian dia rela mengajar kita dengan menjadikan dirinya alat peraga. Apa itu cinta? Dia mati di atas kayu salib. Saya menggumul itu dan mengerti itu. Dan saya hanya bisa berkata, why God? Saya suka lagu, why you chosen me? Kenapa kau pilih aku? Dari sekian banyak orang. Why God? Tak layak sebetulnya. Kenapa kau mau mati di kayu salib untuk aku? Mungkin kita baca Alkitab. Makin kita sadari besar kasihnya. Makin tidak mengerti kita kenapa dia memilih kita. Makin tiadalah diri kita. Makin hebatlah penyangkalan kita. Betullah kata Paulus, hidup Kristus, mati keuntungan. Pelayanan bukan soal berapa banyak yang kulakukan. Berapa besar penaklukan diriku kepada kehendak Allah. Sulit ya? Yes. Pelayanan bukan berapa banyak aku berkhotbah, berapa banyak sekolah misalnya bisa dibikin, berapa banyak siaran kita. No. Kalau soal itu, aku bisa menepuk dadaku dan berbesar jiwa. Aku sudah banyak melakukan. Oh, Tuhan tidak lihat itu. Berapa besar aku sanggup berserah pada dia. God, you everything. I am nothing. Kalimat itu mudah diucapkan. Tapi tidak mudah dilakukan. Karena repotnya, tiap hari kita berurusan dengan orang-orang di sekitar kita. Yang membuat kita jengkel, marah, dan kita punya 1001 alasan untuk argumentasi. Tapi waktu kita berurusan sama dia, kita berat setengah mati. Nah inilah itu. Jadi saudara yang kekasih, menjadi kesulitan-kesulitan yang besar di dalam perjalanan kita. Nah kita percaya kepada dia. Allah yang mahakuasa itu, yang menciptakan semua. Si Lucifer yang dibuang, memang grade-nya di atas manusia. Jadi diciptakan dalam keadaan sebagai roh, manusia, tubuh, dan jiwa, darah yang hidup. Lalu kita bilang, kalau gitu kita rendah dong. Enggak juga, ada konsekuensinya. Karena dia diciptakan dalam roh dan kekekalan, tidak ada penebusan bagi dia. Manusia yang diciptakan dari daging dan darah punya penebusan. Maka Yesus mati untuk manusia, bukan malaikat. Saya selalu pikir ya, tidak ada satu balance logic yang ada di kolong langit ini sebalance Alkitab itu. Kau dapat ini, konsekuensi ini. Kau dapat ini, konsekuensinya ini. Hebat loh. Kalau kita kan maunya jadi malaikat, tapi ada pengampunan, kan kira-kira begitu ya. Maka kan kalau kita suruh, ayo milih. Kamu mau jadi gimana? Kaya, tapi selalu bikin dosa. Miskin, melarat, tapi dekat Tuhan. Ayo pilih mana? Alah, kaya tapi dekat Tuhan. Dan itu pilihan kita kan? Gak enak pilihannya. Maka iya saya mau kaya apa, tapi dekat Tuhan. Karena memang takut kita miskin melarat. Hari ini kita gampang ngomong di ruangan ini kan. Oh kita bekerja jungkir balik berkeringat basah pun supaya gak melarat. Ini pergumulan serius. Saudara. Bukan cuma saudara, pendeta pun sama. Pendeta itu juga takut miskin, takut melarat. Maka diperkayanya lah dirinya. Diberinya embel-embel berkat Allah. Disuruhnya orang berbagi, tapi dia tidak berbagi. Dia bilang, saya sudah berbagi dengan pelayananku. Ahli Taurat juga begitu. Maka Yesus kritik mereka. Kau ini mulutmu terlalu besar. Kau suruh orang melakukan, kau sendiri mengabaikan. Ngeri ya? Jadi kita bisa ngeliat Allah yang kita kenal, Allah yang Maha Kuasa. Nah kemudian saudara yang kekasih. Allah yang kita kenal, yang Maha Kuasa itu, yang omnipotent itu, dia adalah Khalik langit dan bumi. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah Allah pemilik langit dan bumi ini. Dia adalah Allah penguasa langit dan bumi ini. Dia adalah Allah pembaru langit dan bumi ini. Itu karena sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, berdosalah manusia dan tempat tinggalnya pun ternoda dosa. Terkutuklah tanah yang kau injak. Maka bumi pun jadi terkutuklah karena itu. Downgrade umur manusia. Dari Adam sesudah jatuh dalam dosa, sesudah jatuh dalam dosa. Sebelumnya berapa umur si Adam? Enggak tahu aku. 1 juta, 2 juta, 5 juta, enggak ngerti saya. Oke? Karena dalam dosa itu enggak tahu kapan, sampai berapa lama sebetulnya dia hidup, berapa dewasanya dia. Oke? Tetapi yang jelas dia jatuh dalam dosa, dia hidup di dalam dosa itu 1000 tahun, kita bulatkan saja dulu angkanya. Lalu zaman Nuh, Tuhan bilang kalian sudah makin berdosa, Roh-Ku tidak akan tinggal selama-lamanya pada manusia. Panjang hidup manusia dikurangi, paling tinggal 120. Si Musa 120, tapi Musa kemudian ngomong manusia paling hidup 70-80, lebih dari itu kesulitan. Karena memang betul, mau sesehat-sehatnya orang sehat di kolong langit ini, kalau dari 120, mana bisa kita ajak ngobrol habis. Dan saya selalu bilang, umur terlalu panjang juga tidak terlalu enak. Kalau sampai 120 kamu hidup, temanmu meninggal 80, 40 tahun kamu kesepian. Tak punya teman. Datang lagi generasi cucu, cicit, cocot, yang kagak ngerti kita lah gitu. Kenal kita itu sudah tua, sudah apa. Ayah yang, dubuk, lari, hilang, sendirian kita. Celakanya lagi. Anak kita mati pula umur 80. Mereka mati duluan, kita masih hidup juga lagi. Kita yang melahirkan, kita meratapi matinya. Gak pernah kita diratapi anak kita. Pas kita mati mungkin cicit cucut kita yang baru meratapi. Ratapannya pun beda. Lama kali kau mati. Panjang mengurusnya. Kan kira-kira begitu ya. Capek kami kau buat nenek. Coba kau mati cepat-cepat. Mungkin itulah cucu cicit cocot yang sudah gak ngerti lagi siapa neneknya itu. Nangkap ya. Persis seperti cerita Yusuf. Waktu Yusuf mati orang Israel, kemudian satu waktu tidak ada lagi yang mengenal Yusuf itu siapa. Tak tahu lagi mereka, siapa itu Yusuf, gak ngerti. Karena sudah ratusan tahun. Maka dianiayalah orang-orang. Jadi susurah kalau kita melihat, akhirnya saya pikir-pikir ya, Tuhan hebat sekali ya Tuhan desain hidup ini. Luar biasa loh. Saya bersyukur ada suka dan duka. Ya, dalam kualitas kemanusiaan kita sekarang, kalau suka terus, gak enak banget hidup ini. Lo nanti kalau di sorga gimana Pak? Udah beda kualitas kita. Tubuh yang baru, pikiran baru, jiwa baru. Mampu menampung suka yang terus-menerus. Kalau sekarang enek rasanya. Yes, apapun dinamika dalam hidup keterbatasan ini yang paling enak ya. Pas lapar, aduh kenyang. Makannya itu enak rasanya ya. Lapar, makan, lapar. Enak. Saudara mana lebih enak? Kenyang apa lapar? Kenyang. Saudara kenyang, kenapa? Bukan, karena lapar. Kalau gak pernah lapar, mana perlu kenyang? Saudara kenyang bukan karena makan, karena lapar. Karena lapar saudara makan. Berbahagialah kau ada lapar dalam hidupmu. Maka bisa kau makan banyak. Lapar lagi, makan lagi. Coba sekali makan kenyang terus-terusan. Kau liatinlah makanan itu, nangislah kau gak bisa makan. Kenapa? Gak lapar-lapar. Aduh, nangis ya. Puji Tuhan bisa lapar. Ih, bahagia lah itu. Puji Tuhan punya persoalan. Sekarang aku tahu berapa rapuhnya hidup itu. Dan aku bisa mengerti orang lain di sekitarku dan menghargai mereka. Berbahagialah engkau. Tuhan tidak salah desain kita. Bodoh sekali kalau lari dari realita hidup. Tapi jangan pernah menciptakannya secara salah. Jalani dalam kebenaran. Ya. Jadi dia adalah Khalik Langit. Maka aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, Khalik Langit dan Bumi. Nah yang menarik saudara, kemudian waktu disebut di sana, di dalam pengakuan iman rasuli, Bapa. Istilah Bapa, ya, dikenal dan akrab di era PB. Kita menyapa dia. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kau berdoa katakanlah begini, Bapa kami yang di sorga, Pater. Oke. Dan ke Allah itu nunjau di sana. Kok dibuatnya menjadi dekat di sini? Lalu kita menyebut dia Bapa. Di PL pun sudah ada. Di PL Allah itu menyebut aku Bapa bagi mereka. Lalu Yesaya juga berteriak, engkaulah Bapa kami. Tetapi belum menyapa dalam konteks yang penuh. Dia mau menggambarkan bagaimana Israel adalah anak-anaknya dan Allah itu adalah Bapa kita. Tapi kayak apa hubungan itu? PL itu lebih banyak transenden memang. Sehingga orang Israel kalau mau ketemu, jangan kami, engkaulah Musa. Kita mau pengakuan dosa, gak boleh menghadap Allah, mesti lewat imam. Kalau mau berbicara, nabi yang bicara, tidak boleh yang lain. Waduh, begitu luar biasanya. Sehingga datanglah Yesus Kristus. Hendaklah engkau menyebut dia apa? Immanuel, Allah beserta kita. Immanen, Allah yang begitu dekat. Dan Yesus berkata, inilah yang harus kau katakan dalam tobat. Bapa kami. Waduh, ledakan hubungan itu luar biasa. Itulah yang dimaksud oleh Maliaki ketika dia berkata, Elia akan datang Dan hati Bapa kembali kepada siapa? Anak-anaknya. Itu kalimat itu. Sekarang kan banyak seminar nih, hati Bapa. Salah kaprah sebetulnya. Karena gambarannya hati Bapa sekarang, banyak bapak-bapak sekarang kan brengsek. Lalu supaya kembali hati Bapa itu. Walaupun agak kurang adil juga ya, hati emak yang brengsek juga gak kurang ya. Cuman memang sih lebih banyak bapaknya ya. Dan bapak-bapak itu hatinya brengsek karena emaknya ya. Ya sama juga lahirnya ya. Hati Bapa itu apa? Itulah hati Allah yang mau menghukum manusia. Kembali pada anak. Dan dia berikan anaknya tunggal Yesus Kristus. Sehingga kita dipulihkan hubungan kita dengan Bapa yang Maha Kuasa. Wow. Sehingga kalau kita lihat gambaran PL, gambaran PB justru terang benderangnya luar biasa. What do you mean about Father itu? Luar biasa indah. Jadi kita tidak sekedar menyebut asal Bapa, nama yang tiba-tiba gujubruk muncul. Enggak dari PL pun. Tapi belum menjadi sebutan akrab. Belum menjadi panggilan. Mereka masih ngomong Elohim, Adonai, Yahweh. Tak lebih tak kurang. Tapi penempatan, penggambaran dia Bapa. Sudah, Allah sendiri bersabda. Aku Bapa bagi mereka. Yesaya berteriak, engkolah Bapakah. Tapi masih sekelompok kecil orang. Privilege-nya para nabi itu. Jemaat belum tahu. Sekarang Yesus turunkan. Dengan dia. Kau boleh sapa Bapa itu? Bapa. Karena urusanmu dengan Bapa yang membuat kau terbuang. Kubereskan di atas kayu salib. Maka dia bilang tidak ada satu orang pun. Sampai pada Bapa. Berkomunikasi dengan Bapa. Berhubungan dengan Bapa. Bersukutu dengan Bapa. Kalau tidak melalui aku. Yesus. Bukan mantra nama ya. Nama Yesus hebat. Nama Yesus ajaib. Memang iya. Tapi kalau cuma nama Yesus, petinju di Spanyol pun banyak kali namanya Yesus. Di Filipina banyak namanya Yesus, masuk penjara dia. Bukan itu. Nama itu adalah pribadi yang kita tahu. Pemahaman kontennya itu loh yang jadi penting. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, mengenal Allah yang kita kenal, Bapa yang Maha Kuasa itu, kalik langit, bumi itu, menjadi amat sangat perlu. Nah ini yang mesti kita pahami. Jadi kita menyapa dia Bapa, bukan cuma PB, PL juga. Sehingga progress revelation. Perjalanan wahyu yang terus makin menerus. Diterangkan, diterangkan, diterangkan, diterangkan, diterangkan. Dan puncaknya apa? Yesus Kristus. Berita para rasul sesudah Yesus mati dan bangkit naik sorga. Tidak lebih, tidak kurang mengulang apa yang Yesus katakan. Distrukturisasi lagi. Itu saja, tidak ada yang baru. Mereka tidak berani tambah-tambah itu. Kecuali zaman sekarang, banyak wahyu baru. Entah dari mana dapatnya. Tidak ada lagi, selesai, enough. Tetapi pengaplikasian memang kaya. Allah Maha Kuasa, yes. Tapi Allah bukan Allah yang tidak beraturan. Saya suka pengkhotbah mengingatkan kita, di kolong langit ini gak ada lagi yang baru. Segala sesuatu yang ada, sudah lama ada. Yang akan ada pun sudah ada. Ada dalam genggaman tangan Tuhan, itu tentang penciptaan. Sementara kebenaran. Kalaupun kita katakan sesuatu sekarang, selalu harus terikat kepada Alkitab. Maka dikatakan, ujilah segala sesuatu. Di luar Alkitab, tolak. Tapi kata dia dari Tuhan, terserah. Jangan tambah, jangan kurangi Alkitab itu. Musa bicara itu, Yohanes di Wahyu bicara itu. Kitab awal bicara itu, kitab akhir bicara itu. Jadi kalau kita menemukan ayat ya, letaknya, mengagumkan loh saudara. Saya berapa kali ke Israel bolak-balik pergi, lama-lama terus saya lihat, loh. Tahun pertama pergi mungkin saya gak tahu, tahun kedua, tahun ketiga. Lalu ada penambahan. Kalau saya mapping Alkitab itu PLPB, hebat loh. PL, dari Mesir, anakku kupanggil. Ada apa? Orang Israel diperbudak di Mesir, dipanggil oleh Tuhan lewat Musa. PB dimulai dari apa? Dari Mesir, anakku kupanggil. Emang kenapa? Karena Maria Yusuf mau dibunuh anak-anak itu, dibawa oleh Yesus kemana? Ke Mesir oleh perintah siapa? Tuhanlah. Tuhan suruh malaikat. Tapi ke Mesir karena mau dibunuh si Herodes. Pergilah kau. Berangkatlah Yusuf si Maria. Jalan capek luar biasa. Kalau kalian pikir menjadi alat Tuhan enak-enak. Mimpi apa kau? Yang enak jadi Herodes. Tinggal suruh bunuh. Enak jadi Pilatus. Tangkap. Jadi Maria Yusuf udah capek melahirkan. Ambil jalan kaki sampai gak kebagian tempat. Baru tenang beberapa saat. Disuruh lari lagi ke Mesir. Gila gak? Kurang lebih 3 tahunan juga di Mesir. Kembali lagi. Nunggu si Herodes apa Great Herodes itu mati. Baru dia balik lagi kujuk. Supaya genaplah yang dikatakan kitab suci. Dari Mesir anakku kupanggil. Waduh, mapping PLPEB itu keren. Luar biasa. Ya Musa, Elia, Kristus. Itu mappingnya menarik sekali. Dug. Kenapa ya Musa? Kenapa Elia? Lalu kenapa muncul di PB, di transfigurasi? Kenapa Musa? Kenapa Elia? Waduh, itu luar biasa. Akhirnya saya baru sadar sesadar-sadarnya dan melihat apa? Bentang ribuan tahun. Musa 1500 sampai 2000 sebelum Kristus. Bisa-bisanya exactly jadinya tepat. Bagaimana caranya itu? Si Elia 700-800 tahun sebelum Yesus. Bagaimana bisa tepat? Gak ngerti ya. How can? Itulah Allah. Jadi sulit untuk mengatakan Alkitab itu bukan dari Allah. Thanks God. Tetapi akankah kau puas? Akankah kau berasakan itu? Kalau kau tidak belajar itu? Enggak akan kan? Alkitab hebat. Paling saudara karena saya bilang Alkitab hebat, saudara bilang Alkitab hebat. Tapi itu bukan your experience, bukan pengalamanmu, bukan pemahamanmu. Belajarlah, capek pak, berat. Saudaraku, seberapa beratnya kau sampai bisa belajar Tuhan, bisa kau ngomong gitu. Cari makan berat, kau kerja juga. Lembur pun kau mau. Baca Alkitab kau terkubur. Gak bisa lembur. Karena begitu baca, efektif, langsung tidur. Terkubur sudah. Malu atuh, belajar. Kalian tahu kenapa saya punya pilihan-pilihan selalu? Saya akan lebih pilih mimpin PA daripada KKR. Kalau KKR kita ada urgen kepentingan, kita desain, kita bikin. Tapi saya sekarang lebih suka PA. Saya bergairah kalau lihat anak-anak PA saya kemudian berubah wawasan pikirannya, bertumbuh. Thanks God! Saya rasa saya sedang melakukan tugas dengan baik. Maka saya rindu jemaat kita ini. Tumbuh kuat, punya pemahaman yang tajam. Makin bergairah dalam kehidupan. Thanks God. Itu kerinduan gereja. Jadi ketika kita mengatakan, aku percaya ya, kepada ya, Bapa yang Maha Kuasa, kali, langit, dan bumi. Harus dipahami dengan utuh dan tahu perbedaan dengan orang yang imannya lain. Sekaligus mampu mempertahankan dan menyaksikannya dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, setiap kali kita menyatakan pengakuan iman kita, bertanggung jawab. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229 021-392-4229 Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.